Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih tetap dalam kajian surah Al-Ahzab ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dengan wanita di saat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya Allah samakan semuanya, baik muslim, muslimat, mukminin, mukminat, zakirin, zakirat, saimin, saimat, semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hadis-hadis Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan nabinya mengutamakan wanita. Sangat luar biasa wanita. Hamil saja dia mendapatkan istighfar para malaikat. Subhanallah. Apalagi yang gemuk. Subhanallah. Ya kan? Iya, masya Allah. Kalau hamil kan cuma 9 bulan. Ini kan gitulah. Alhamdulillah kan gitu. Masya Allah. Iya, ya silakan. Ustaz, tadi kan lebih banyak keutamaan tuh buat wanita, terus tanggung jawab ke pria, dan terus kita dapat apa? Maksud kita tanggung jawab yang dapat pahala wanita. Subhanallah. ini protes, ini sebelum apa-apa betulin dulu picinya tuh, subhanallah. Kleweran begitu, yang bagus dong, yang rapi. Jadi ada yang naksir kan gitu, ya kan, siapa tahu yang depan naksir kan. Nanti gak boleh jadi bupati, Pak. Subhanallah. Nah, jadi ada makamnya masing-masing. Pria mendapatkan makam tertentu, wanita pun demikian. Masalah yang berhubungan dengan pahala, Allah sudah tetapkan masing-masing. Ada kewajiban wanita, ada kewajiban pria. Ada hak wanita, ada hak pria. Ada keutamaan wanita, ada keutamaan pria pula. Jadi yang di sini tidak ada, di sini ada. Mohon maaf, coba kalau Anda hamil bisa enggak? Masya Allah, gemuk aja saya kayak saya susah, apalagi hamil ya. Subhanallah. Kalau nengok sini lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang kan banyak banget tuh wanita tuh memilih menjadi wanita karir. Oh, subhanallah. Nah, kalau misalnya saya sebagai suami melarang calon istri saya itu apa? Melarang istri saya itu untuk bekerja itu. Yang mana? Yang ini? Ini. Calon. Begini, jadi bukan berarti Islam itu tidak boleh wanita itu untuk bekerja. Boleh. Boleh, silakan. Mau karir sampai ke langit juga boleh. Tapi ingat satu. Jangan lupa bahwa engkau adalah seorang ibu dari anak-anakmu. Anak-anakmu, anak di dunia, anak di akhirat. Bukan anak di dunia, tapi anak juga di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-um madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tinggi derajat seorang wanita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia bisa menetapkan makamnya dia. Kalau seandainya istri bekerja, suami bekerja dengan alasan, mohon maaf, dengan alasan tidak cukup. Kalau anak-anaknya, maaf, kalau sudah kena narkoba, pasti salah satu, pasti berhenti. Untuk apa kita berhenti kalau anak kita sudah kena korban, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, Islam tidak pernah melarang seseorang untuk bekerja. Tapi ingatlah, engkau seorang ibu, engkau seorang istri, engkau adalah sekretaris dari suamimu. Kan enak, suami yang cari duit, istri yang ngabisin duit, kan begitu. Subhanallah. I love that part. Oh, satu nanya lagi. Seandainya nih kan wanita yang sudah menikah, pergi sama suaminya. Terus kan mencintai keindahan itu, keindahan ciptaan Tuhan gitu kan. Nah misalnya ada pria, wah ganteng ya, tapi ngomong sama suaminya. Oh gitu. Iya, terus boleh. Istrinya boleh. Juga. Boleh. Oh boleh. Boleh aja, ya Allah tuh orang ganteng, subhanallah. Oh, mudah-mudahan. Boleh. Keturunan kita kayak itu cakepnya itu boleh aja, tapi jangan disimpan terus menghayal. ya kan tadi dia habis ngelihat yang di sini terus menghayal. Boleh. Kalau yang di situ dihayalin boleh. Dia udah punya orang soalnya. Iya, subhanallah. Jadi tidak ada perbedaan antara pria dengan wanita di hadapan Allah kecuali yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah Islam banyak sekali wanita-wanita yang menjadi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali dibicarakan tentang wanita-wanita yang sangat hebatnya luar biasa. Semoga wanita Indonesia menjadi sesuatu yang indah insyaallah. Nah, amen. Marilah kita sama-sama membacakan, ikuti saya. Subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adana Allah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله